kita pun pasrah pada di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang, biar beta tak pisah jauh, ale ada di hati. Tunggu ale lama di sini, rindu setengah mati, yang mana ale pun janji. Beta sabar menanti. Sampai hati, biar alat tak besar, jauh beta pegang sepun janji. Tergantung lama, katong pun cinta. Bagaimana tunggu beta, cari hidup dirangkang, ternyata beta susah di sini. Beta susah beta susah dirantai.